agama ini atau ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak cukup hanya beribadah saja, ya, tetapi mengikhlaskan dan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu hanya beribadah kepadaku saja. Liya'budun ay yuwahhidun. Ini matan dari Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang matan yang kita baca tadi. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna al-hanifiyah, ya, dan juga tentang makna al-hanif, ya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasannya al-hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dimana al-hanifiyah atau agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah beribadah kepada Allah saja, dengan memurnikan dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini adalah agamanya para nabi dan para rasul. Mereka semua, para nabi dan para rasul, memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja. Memurnikan peribadahan tersebut hanya untuk Allah saja, dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja. Kemudian diikuti dengan kalimat mukhlishon lahuddin, yakni tajtanibu syirk, yaitu engkau menjauhi kesyirikan. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau menjauhi segala bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan agamanya seluruh para nabi dan para rasul. Kenapa tidak cukup hanya anta'budallah saja, engkau beribadah kepada Allah, tetapi harus diikuti dengan mukhlishon lahuddin, murnikan peribadahan tersebut hanya untuk Allah saja. Artinya engkau menjauhi segala macam bentuk perbuatan kesyirikan. Kenapa harus seperti ini? Yang demikian karena ibadah apabila dibarengi atau dicampuri dengan kesyirikan, maka sia-sia ibadahnya. Seperti kondisinya orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah, ya, di atas sisa-sisa Nabi, agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka haji, ya. Nah, dan seterusnya. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Kepada berhala-berhala. Ya. Sehingga mereka diperangi oleh Nabi SAW. Ya. Ya demikian karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memurnikan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Ketika dikatakan atau ditanya kenapa mereka harus menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini kecuali tujuannya hanya untuk agar supaya berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Tujuannya Allah, tetapi dengan cara yang batil. Ya. Beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain Allah, inilah musyrikun. Orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Suatu ibadah jika dicampuri dengan kesyirikan, maka batil, sia-sia ibadah tersebut. Dan tidak dinamakan dengan ibadah. Ya. Kecuali harus bersih. Ya. Selamat dari kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang agamanya adalah al-hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah saja dan memurnikan peribadahan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama tauhid. Ini adalah agamanya para nabi dan para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul tersebut menyeru umatnya, "Ubudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut dan jauhilah taghut." Itu jauhilah sesembahan selain Allah. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. La ilaha menafikan semua sesembahan. Bahwasanya semua sesembahan La ilaha, semua sesembahan batil. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah, ya. Dinafikan dulu semua. Illallah, kemudian menetapkan. Illallah, kecuali Allah. Sesembahan yang benar, yang berhak disembah, hanya Allah saja. Sehingga inti dakwahnya para nabi dan para rasul sama. Nah, mereka mendakwahkan tauhid. Mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inti dakwahnya sama. Dakwah tauhid, dakwah Islam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk mengikuti millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, ya. Millahnya Ibrahim, millah tauhid, agama tauhid, dan bukanlah Ibrahim termasuk dari orang-orang musyrikin. Dan inilah inti tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Itu hanya beribadah kepada Allah saja. Ini hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Karena kita baru baca setengahnya dari penjelasan beliau tentang matan di atas. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, huwa abul anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dih, yaitu para nabi yang datang sepeninggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakulluhum min dzurriyyatihi, semua nabi-nabi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena ini Allah berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Dalam surah Al-Ankabut ayat 27 Allah berfirman, dan kami jadikan pada anak keturunannya an-nubuwah, kenabian dan al-kitab. Allah jadikan kenabian dan Alkitab pada anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakulluhum min bani Israel, semuanya para nabi itu dari bani Israel. Siapa Israel? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Semuanya dari bani Israel, hafid Ibrahim. Anak cucunya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu berasal dari Bani Israel. Kecuali siapa? Illa Muhammadan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Beliau berasal dari keturunan Ismail. Nah, semua para nabi setelah Ibrahim itu dari Bani Israel. Anak keturunannya Israel. Nah. Dan Bani Israel itu anak keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam, anak cucunya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kecuali Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berasal dari dzurriyah atau keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu fakullul anbiya min abna'i Ibrahim, semua para nabi dari abna Ibrahim, anak cucunya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, sebagai pemuliaan, ya, untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana para nabi dan para rasul setelah beliau berasal dari anak keturunan beliau. Nah, baik dari Bani Israel, ya, ataupun dari keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, semuanya adalah anak keturunan beliau, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, waja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai imam bagi seluruh manusia, yakni qudwah, yaitu sebagai imam qudwah, ya, imam yang diteladani. Allah jadikan beliau sebagai tauladan bagi seluruh manusia. Qala Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau, ya Ibrahim, sebagai imam, teladan bagi seluruh manusia. Ya'ni kudwa, ya, teladan bagi seluruh manusia. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah ummah, yakni imaman yuktada bihi. Ibrahim adalah umat. Apa makna umat? Imaman yuktada bihi, yaitu beliau sebagai imam yang diteladani, yang diikuti. Qanitan lillah, dan beliau adalah seorang yang patuh dan tunduk kepada Allah, hanifan, yang menjauh dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk dari orang-orang musyrikin. Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai imam bagi seluruh manusia, teladan bagi seluruh manusia. Bagaimana beliau alaihi salatu wasalam berlepas diri dari kaumnya dan apa yang mereka sembah. Wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakan aku, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka sudah semestinya seorang mukmin dia berlepas diri, ya, dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, yang berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan para pelakunya. Dan ini merupakan konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Baik. Kemudian wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi. Dan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya. Wa ma kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dengan inilah Allah perintahkan seluruh makhluknya. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah saja. Dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Dan ini hikmah diciptakannya jin dan manusia. Agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Fa Ibrahim da'an nas ila ibadatillahi ka ghairihi minan nabiyyin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendakwahkan manusia atau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Seperti selain beliau dari kalangan para nabi. Kullul anbiya da'awun nasa ila ibadatillah wa tarki ibadati masiwah. Semua para nabi menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru umatnya, ubudullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, yaitu sesembahan kepada selain Allah, peribadahan kepada selain Allah. Ini agamanya para nabi dan para rasul, inti agamanya, inti dakwahnya sama, yaitu tauhid. Mereka perintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nah. Ini kalau mau bela tauhid, ya. Perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Dan larang mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kesyirikan banyak bentuknya. Berdoa kepada wali. Mayit. Mempercayai jimat-jimat. Mendatangi dukun dan percaya kepada dukun. Beristighosa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, membuat sesaji-sesaji untuk selain Allah, meminta pertolongan kepada jin dan syaitan, menyembelih untuk selain Allah, dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lainnya. Mengagung-agungkan kuburan. Sampai berdoa kepada penghuni kubur. Oh, saya tujuannya kepada Allah. Saya ini banyak dosa. Saya minta tolong kepada wali yang dikubur di sini agar menyampaikan keinginan saya kepada Allah. Apa bedanya dengan musyrikin jahiliyah yang mereka mengatakan apa? Mana abuduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini. Berhala-berhalanya orang soleh, ya. Patungnya patung orang soleh. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama dengan keadaan sekarang yang nah menyembah kuburan atau penghuni kuburan tersebut, berdoa kepada penghuni kuburan, pada wali yang sudah meninggal ya, atau orang soleh. Inilah ainus syirk, inilah kesyirikan. Ini yang harus diberantas ya. Nah, kalau mau bela tauhid. Kalau mau jujur bela tauhidnya ya. Nah. Baik. Kalau kesyirikan dibiarkan begitu saja, orang bebas melakukan kesyirikan ya, menyekutukan Allah Azza wa Jal, nah, ya, berarti tidak bela tauhid, nah, tidak memerintahkan manusia ya, untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, nah, tidak mendakwahkan tauhid ya. Maka kalau seperti itu ya bukan bila tauhid. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka penting seorang mukmin untuk belajar tauhid. Karena tauhid adalah asas, dasar. Yang ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali jika seseorang yang beribadah tersebut bertauhid. Nanti akan disebutkan dan dijelaskan kaitan antara ibadah dengan tauhid. Nah, dan juga Syekh akan membahas ya. Nah, bahwasannya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Nah, seperti halnya sholat tidak dinamakan sholat kecuali bersama toharoh, bersuci. Kalau seseorang dia sholat tapi belum berwudu, ya, apalagi dia junub belum mandi wajib, maka apa? Tidak dinamakan sholat. Demikian pula ibadah. Kalau dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, sholat, puasa, sedekah dan seterusnya, haji, umroh, ya, tiap tahun. Nah, tetapi dia masih menyekutukan Allah Azza wa Jal. Masih suka buat sesaji ya, sajen-sajen. Masih suka naam mempercayai dukun misalkan. Masih mempercayai jimat-jimat rajah dan yang semisalnya. Maka ibadah yang dilakukan bukan ibadah. Nah, karena ibadah tersebut batilah sia-sia ya. Maka tauhid adalah pondasinya. Yang ibadah tersebut akan diterima ya, jika dia bertauhid ya. Jika benar-benar dia merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Nanti akan disebutkan bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Maka agamanya para nabi dan para rasul ya, yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36 tadi ya, intinya sama, yaitu agama tauhid. Mereka semua memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun. Wa amma syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbal hajat. Adapun syariat-syariatnya, kalau inti dakwahnya, inti agamanya sama, agama tauhid. Wa amma syara'i'u, adapun syariat-syariatnya, allati hiya al-awamir wan nawahi, yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, wal halal wal haram, masalah yang halal dan masalah yang haram, fahadihi takhtalif maka ini berbeda-beda bikhtilafil umam, dengan berbeda-bedanya umat, ya, hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Nah, kalau inti agamanya sama, agama tauhid, adapun syariat-syariatnya, nah, berbeda-beda, ya. Nah, antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bisyari'atin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat, ya. Kemudian Allah hapus syariat tersebut, ya, dengan syariat yang lainnya. Nah, muncul nabi berikutnya, ya, menghapus syariat na'am yang diajarkan nabi sebelumnya. Jadi kadang na'am tadinya halal, ya, kemudian pada syariat berikutnya haram misalkan. Jadi Allah mensyariatkan suatu syariat, kemudian Allah menghapusnya dengan syariat yang lain, dan demikian seterusnya ila an ja'at syari'atul Islam, sampai datanglah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanasakhat jami'asy syara'i. Kemudian syariat Islam ini menasakh, menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Ya. Wa baqiyat hiya ila an taqum as-sa'ah. Dan tetaplah, ya, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap ada, ya, tidak dihapus ila an taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat. Dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini menghapus semua syariat-syariat yang sebelumnya. Nah, kecuali yang enam diridhoi di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka masih diamalkan. Nah, asalnya syariat umat terdahulu, tetapi di dalam syariat Islam ditetapkan juga, ya, dan diridhoi, maka masih boleh diamalkan. Adapun yang tidak ditetapkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dihapus, ya, syariat-syariat yang terdahulu dihapus. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, ya, membuat syariat, ya, pada suatu umat, kemudian berikutnya menghapus, ya, pada umat yang lain. Nah, dan seterusnya. Sebagai ujian bagi manusia. Nah, ya. Maukah mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi tersebut, yang dulu ada kemudian dihapus, nah, pada zaman nabi tersebut. Nah, ini ujian bagi manusia, apakah mereka mau mengikuti nabi tersebut ataukah tidak. Nah, dan dengan datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh manusia untuk mengikuti syariat Islam, mengikuti dan masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan datangnya syariat Islam, maka menghapus semua syariat umat-umat terdahulu, ya. Dan tetaplah syariat Islam ini sampai hari kiamat, tidak dihapus. Amma asludinil anbiya, adapun pokok agamanya para nabi, wahwa tauhid, adalah tauhid. Pokok agamanya para nabi yang itu adalah tauhid, fahuwa lam yunsakh, maka tidak dihapus. Ya. Yang dihapus apanya? Syariat-syariatnya. Masalah halal haram, ya. Nah, perintah larangan ini dan itu, ya. Itu yang dihapus. Adapun pokok agama para nabi, inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu tauhid, ya, lam yunsakh, tidak dihapus. Ya. sama inti dakwahnya, inti agamanya, ya, pokok agamanya para nabi dan para rasul sama. Dan ini tidak dihapus, walan yunsakha, dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wahwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pokok agamanya sama. Inti dakwahnya sama, yaitu tauhid. Dan ini tidak dihapus, ya. Dan tidak akan pernah dihapus, ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama mereka para nabi dan para rasul itu satu, yaitu agama Islam, agama tauhid, bimakna al-ikhlasu lillahi bitauhid, memurnikan tauhid hanya untuk Allah saja. Mengikhlaskan atau memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Amma syara'i'u faqad takhtalif. Adapun syariat-syariat maka kadang na'am takhtalif, ya. Berbeda-beda. Tunsakhu. Ada yang dihapus, ada yang tidak. Nah. Lakinna tauhid wal aqidata min Adam ila akhiril anbiya kullihim yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Akan tetapi tauhid dan akidah, ya, sejak Nabi Adam sampai akhir para nabi, ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullihim, sampai akhir pada para nabi semuanya, semuanya mereka mendakwahkan manusia atau mengajak manusia kepada tauhid dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Dan melarang mereka dari menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullah ta'atuhu. Dan ibadah kepada Allah adalah mentaati Allah. Fi kulli waktin, pada setiap waktu. Bima amara bihi syara'i'u. Mentaati Allah Azza wa Jal pada setiap waktu, ya, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari syariat-syariat tersebut. Fa'idha nusikhat saral amalu bin nasikh wal ibadah. Apabila syariat tersebut dihapus, ya, maka jadilah amalan, ya, amalan dengan syariat yang menghapus, ya, wal ibadah, itulah ibadah. Apabila ada syariat yang dihapus, ya, maka mengamalkan syariat yang menghapus, ya, itulah ibadah. Sedangkan mengamalkan syariat yang sudah dihapus, ya, itu bukan ibadah. Nah, seperti sholat dulunya menghadap kemana? Awal-awal diwajibkannya sholat ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah itu dihapus. Nah, dan diwajibkan agar mereka sholat ke menghadap ke Ka'bah. Nah, nah sekarang kalau sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis, apakah dinamakan ibadah? Yang sah ibadahnya? Lah, tidak. Nah. Taib. Maka beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah mentaati Allah pada setiap waktu, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dari syariat-syariatnya. Dan apabila syariat tersebut dihapus, maka amalan dengan syariat yang menghapus itulah yang dinamakan ibadah. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatan lillah, sedangkan mengamalkan amalan yang sudah dihapus, mengamalkan syariat yang sudah dihapus, laisa ibadah lillah, bukan ibadah kepada Allah. Nah, taib. Selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Intinya agama Hanifiyah adalah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agama na'am yang mengajarkan agar beribadah kepada Allah saja. dan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, serta menjauhi dari berbagai macam bentuk kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah azza wa jal. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya'buduni ay wahidun. Baik. Kita masih mukaddimah ya. Nah, masih beberapa kalimat lagi mukaddimah sebelum kita masuk pada kaidah-kaidah yang penting. Nah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.